الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, adhkarus sujud, zikir-zikir pada saat sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkari wal-ad'iyah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan pada rukun ini pada waktu sujud beberapa jenis-jenis dari zikir-zikir dan doa-doa. Taratan hadha wa taratan hadha. Terkadang beliau membaca yang ini, terkadang beliau membaca yang lain. Pembahasan tentang zikir-zikir pada saat sujud mirip seperti pembahasan zikir-zikir pada saat rukuk, bahwa telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam zikir. Maka apabila seorang muslim hendak mengamalkan seluruhnya, maka dia membaca pada satu sujud zikir tertentu, pada sujud yang lain zikir yang lain, sehingga dia mengamalkan seluruhnya apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya subhana rabbiyal a'la 3 marrat, beliau mengucapkannya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wa kana ahyanan yukarriruha akthar min dhalik, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi lebih dari 3 kali. Ini juga sudah kita terangkan sebelumnya bahwa diperbolehkan membaca zikir-zikir ini lebih dari 3 kali untuk memperlama ruku' atau untuk memperlama sujud. Wa balagha fi takrariha marratan fi salati al-lail, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlebihan dalam mengulang-ulangi zikir tersebut, doa tersebut sekali pada salatul lail, hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi, sehingga sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu lamanya mendekati lamanya berdiri beliau. Jadi ini menunjukkan lamanya sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lamanya rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamanya seperti lama ketika berdiri. Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu pada saat beliau berdiri? Wa kana qara'a fihi 3 surah min at-tiwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surah yang panjang-panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kemudian disebutkan beliau ruku'nya sama seperti berdirinya. Sujud-sujudnya sama seperti berdirinya. Jadi luar biasa. Lama sekali salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatakhallaluha du'aun wa istighfar kama sabaqa fi salatil lail, yang bacaan surah tersebut diselingi dengan doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Ini sudah dijelaskan pada pembahasan salatul lail. Di antara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 3 kali. Dan di antara zikir beliau, subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Subbuhun dari kata subhanallah. Subbuhun, maha suci Allah. Quddusun ay al-mubarak, maha berkah, yang memiliki banyak kebaikan. Rabbul malaikati war ruh, Rabbnya para malaikat dan ruh Jibril alaihi salam. Zikir yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Telah kita terangkan pula bahwa zikir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacanya setelah turunnya firman Allah azza wa jalla, idza jaa nasrullahi wal fath. Dengan ditaklukkannya kota Makkah, sehingga kota Makkah menjadi milik kaum muslimin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah engkau untuk memuji Rabbmu, menyucikan Rabbmu. Wastaghfirhu, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka beliau pun senantiasa membaca pada saat rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir ini pada saat rukuk dan sujud. Beliau mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surah An-Nasr. Allahumma, ini zikir yang lain. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, untukmulah aku sujud. Wabika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Walaka aslamtu, untukmulah aku berserah diri. Wa anta rabbi, engkau lah Rabbku. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwara. Wajahku sujud kepada yang menciptakannya dan yang membentuknya, yaitu Allah. Fa ahsana suwarahu, dan memperbagus bentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan memecahkan pendengaran dan penglihatannya sehingga dia mampu mendengar dan melihat. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ahsanul khaliqin, sebaik-baik pembuat, sebaik-baik pencipta. Allah azza wajalla menciptakan sesuatu dari tidak ada, dari ma'dum menjadi ada. Adapun makhluk, mereka bisa membuat, namun mereka tidak bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu makhluk. Makhluk hanya bisa membuat, merangkai. Yasna', manusia membuat pesawat terbang, itu membuat, ya, bahan dasarnya sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa membuat mobil, tapi menciptakan dari tidak ada menjadi ada, ini adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang lain, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah aku seluruh dosa-dosaku, sedikit atau banyak. Diqqahu wa jillahu. Diqqahu maksudnya qalilahu, dosa sedikit. Jillahu ay kabirahu au kathirahu, banyak. Aku memohon ampun kepadamu seluruhnya, ya Allah, awalnya dan akhirnya. Demikian pula yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara tersembunyi. Zikir yang lain saja adalah kasawadi wa khayali. Sujud kepada-Mu ya Allah, diriku, sawadi yani syakhsi, diriku, wa khayali dan fikiranku, wa amana bika fuadi dan hatiku beriman kepada-Mu, abu'u bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat yang Kau berikan kepadaku. Hadhihi yadaya wa ma janaitu ala nafsi, inilah tanganku dan apa yang telah aku perbuat dari keburukan terhadap diriku. Ini juga zikir yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang lainnya, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini termasuk zikir sujud. Subhanadzil jabarut, maha suci Allah yang memiliki kesombongan, kekuasaan, kecongkakan, wal azama dan keagungan, dan itu yang layak, yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wa ma ba'dahu, ini dan setelahnya, mulai dari poin yang ke-8 dan setelahnya, kana yaquluhu fi salatil lail, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini pada salatul lail. Zikir yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, maha suci Engkau ya Allah, segala puji milik-Mu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Ini diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Zikir yang lain, Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan. Ampuni aku seluruhnya ya Allah. Ini juga diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Zikir yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengucapkan dalam sujudnya, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ini cahaya. Wa fi lisani nura, dan pada lisanku pun cahaya. Yang dimaksud cahaya ini cahaya al-haq, kebenaran. Jadikan dalam hatiku ini cahaya kebenaran, Al-Qur'an, Sunnah, al-haq, dan pada lisanku mengeluarkan cahaya, yakni menyampaikan kebenaran. Waj'al fi sam'i nura, jadikanlah pada pendengaranku itu cahaya sehingga dia tidak mendengar kecuali yang diridhai Allah. Waj'al fi basari nura, jadikanlah pada pandanganku itu cahaya sehingga aku tidak melihat kecuali yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'al min tahti nura, jadikanlah di bawahku itu cahaya. Waj'al min fawqi nura, jadikan pula di atasku cahaya. Wa an yamini nura, wa an yasari nura, jadikanlah di sebelah kananku cahaya dan di sebelah kiriku cahaya. Waj'al amami nuran, waj'al khalfi nura, dan jadikanlah di hadapanku cahaya dan di belakangku juga cahaya. Waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nura, jadikanlah pada diriku cahaya dan besarkanlah cahaya itu untukku. Zikir yang lain, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Ini termasuk doa atau zikir yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan keselamatan yang Engkau berikan kepadaku dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu darimu. La ufsi thana'an 'alaik, aku tidak mampu menghitung-hitung pujian-pujian yang aku sampaikan kepada-Mu. anta kama athnaita ala nafsik, engkau sebagaimana yang engkau puji untuk dirimu sendiri. Ini ma'asyara alaikum rahimahumullah, beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir-zikir sujud. Maka seorang muslim berusaha untuk menghafal satu dua dari zikir ini. Kalau dia menghafal banyak, alhamdulillah, jadi dia tinggal menggonta-ganti zikir di waktu sujud. Pada salat zuhur misalnya dia membaca zikir tertentu, pada salatul asar dia membaca zikir lagi yang lain, yang itu semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai di sini ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.